بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Para ikhwah, sebelum kita mulai rasa tanggung jawab tanpa terkecuali, karena enggak ada yang ditugaskan. Jadi siapa saja di antara kita yang mendapati keadaan seperti itu, maka harus segera mengambil tindakan. Yakni matikan kipasan atau lampu yang sekiranya enggak digunakan. Kalau enggak, maka ya terjadilah apa yang sering terjadi, kehabisan pulsa, kehabisan apa? Sinar lampu dan semisalnya, dikarenakan keteladanan kita semua. Dan ini berkali-kali sudah saya ingatkan. Maka saya wasiatkan atau saya pesankan kepada kawan-kawan yang lewat ketika pulang pagi ke arah itu rumah panjang itu, jalan kaki, ya kan? Yang pertama kali lewat maka harus segera mematikan. Cuma lewat aja kemudian enggak diperhatikan. Karena lampu yang nyala itu enggak ada gunanya kalau pagi enggak ada gunanya. Kadang-kadang di dalam ruangan nyala sampai dari pagi sampai pagi. Semalam suntuk. Enggak ada gunanya. Demikian di sini. Baik. Jazakumullahu khairan. Saya lanjutkan insyaallah talik hadis yang dikenal dengan hadis apa? Hadisul Bitaqah. Qala Allah Ta'ala, qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah wa fi kifatin lama latihinna la ilaha illallah. Berkata Allah Ta'ala, ya Musa, ini ada diskusi. Sekalau seandainya langit-langit yang ada tujuh, wa amirahunna ghairi, dan yang menghuni langit-langit tujuh selain saya, kata Allah, dan bumi yang tujuh dalam diletakkan dalam suatu neraca, dan la ilaha illallah dalam neraca yang lain, sungguh kalimat la ilaha akan lebih berat dengan bumi tujuh, langit tujuh yang dengan semua penghuninya. Ini namanya hadis, hadis Bitaqah. Perhatikan dalam catatan kaki nomor satu, qawlu wa amirahunna ghairi. Qala Fikratul Uyun, yakni qala Syekh Abdul Rahman, penulis kitab Fathul Majid. Tapi ini ay kullu man fis samawati wal ardi, itu wa amirahunna, seluruh apa yang, seluruh siapa saja yang ada di langit-langit dan di bumi. Faqalu ghairi istasna mimman fis samawati nafsahu. Allah Ta'ala mengecualikan mimman, dari siapa saja yang ada di langit-langit. Allah mengecualikan dirinya. Li'annahu al-aliyul a'la ta'ala wa taqad jasa. Ta'ala ini juga fi'il madhi, taqad juga fi'il madhi. Kenapa Allah kecualikan dirinya dari semua penghuni langit-langit dan bumi? Karena dia Allah yang maha tinggi, aliyul a'la, Maha Tinggi Allah dan Maha Suci. Li'annahu al-aliyul a'la. Karena Dia Allah adalah yang Maha Tinggi. Maha Tinggi Allah dan Maha Suci. Kama qala ta'ala wa huwal aliyul azim, dan Dia Allah adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Al-aliyu al-azim al-ali maknanya memiliki ketinggian uluwul qahr wa uluwul qadr wa uluwul zat. Ketinggian qahr, ketinggian kekuasaan. Wa uluwul qadr, ketinggian keagungan, kebesaran. Wa uluwul zat, ketinggian zat. Maknanya zatnya Allah berada di atas. Ini namanya dengan istilah lain memiliki ketinggian yang mutlak. Lahu uluwul mutlak. Allah memiliki ketinggian yang mutlak, ketinggian kekuasaan dan ketinggian al-kadar, keagungan dan ketinggian zat. Mafhum? Jadi zatnya Allah berada di atas, bukan berada di mana-mana. Kekuasaannya juga tinggi. Kahirnya apa? Kekuatannya juga tinggi. Pasal satu, maka ketinggian yang ada tiga ini, al-kahru wal-qadr wa-zat, kulluha sifatuhu. Seluruhnya sifatnya Allah Ta'ala. Wadat ala kamalihi. Tiga ketinggian ini juga menunjukkan atas kesempurnaan Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Summa istawa al-Ars Ar-Rahmanu. Kemudian beristiwa di atas ars siapa? Ar-Rahman, ini Allah. Al-ayata fi sab'ati mawadi'a min kitabihi. Yakni lafadz istiwa ini, lafadz istiwa, lafadz istawa, bersemayam di atas ars dalam tujuh tempat dari Al-Quran. Atau dalam Al-Quran. Fi kitabihi. Kama qala ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Yas'adu, perhatikan. Yas'adu maknanya meninggi. Sa'ida yas'adu. Su'ud. Kepadanya kalimat tayyib, dia naik. Wal amalu salihu yarfa'uhu. Dan amal yang soleh yang mengangkatnya. Mengangkat kalim tayyib. Amal soleh itu yang mengangkat kalimat tayyib kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mana syaitnya? Min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, dari atas mereka. Wa qala ta'ala ta'rujul malaikatu. Uruj maknanya adalah naik. Para malaikat naik. Juga enggak ketinggalan siapa? Yang terkhusus Jibril, ruh wa ruhu ilaihi. Dzikrul dzikrul khas ba'dal am. Khas yaitu apa? Ruh siapa sih? Jibril. Malaikat secara umum menunjukkan roh memiliki keutamaan yang khusus. Ta'arudul malaikatu warruhu ilaihi. Fi yawmin kana miqdaru khamsina alfasana. Sadriyat ini adalah ta'aruju. Para malaikat juga terkhusus Jibril naik kepadanya. Kemudian yang lain. Inni mutawafika warafi'uka ilaiya. Yani Isa alaihissalam telah mengatakan, sungguhnya aku mematikan engkau dan yang mengangkatmu kepadaku. Mengangkat maknanya dari bawah ke atas. Wa amsalu hadhil ayat. Dan semisal dengan ayat-ayat ini banyak menunjukkan tentang bahwasanya Allah berada di atas makhluknya, bukan bersama makhluk berada di mana-mana, tapi berada di atas seluruh makhluknya. Faman salaba uluwallahu ta'ala ala khalqihi, maka barang siapa yang salabama menafikan ketinggian Allah di atas makhluknya, faqad khalafa shalihal kitab wa sunnah, maka sungguh ia telah menyelisih tegasnya Al-Quran dan sunnah terkait dengan ketinggian Allah berada di atas makhluknya. Wa al-hada, perhatikan nih, perhatikan ngomong dewi. Wa al-hada fi asma'ihi wa sifatihi, barang siapa yang menafikan ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya, maka sungguh dia telah menyelisih shalihal kitab wa sunnah, menyelisih Al-Quran dan sunnah yang dilalainya sangat terang, gamblang tentang ketinggian Allah berada di atas makhluknya, dan dia telah memiliki ilhad, telah mengadakan penyelewengan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mabum. Qal wa makna hadil kalimah, yakni kalimat mana? Kalimat la ilaha illallah yang Allah perintahkan kepada Musa supaya Musa menyebutnya, ya kan? Supaya Musa apa? Menyebutnya kalimat tersebut. Makna kalimat ini nafyul ilahiyah an kulli syai'in siwa mastusniya biha wa wallahu ta'ala. Dan makna la ilaha illallah adalah penafian ilahiyah, penafian ketuhanan dari segala sesuatu kecuali apa yang dikecualikan dengan kalimat tersebut, biha. Bi la nafya lil jinsi, yaitu Allah Ta'ala. Jadi semua ilahiyah, semua yang diklaim memiliki ketuhanan, memiliki hak untuk diibadahi, itu ditiadakan dari kalimat tersebut. Kecuali yang dikecualikan dengan kalimat la nafya lil jinsi tadi, yaitu dia Allahu Ta'ala. Mabum? Maka berkali-kali kita ingatkan, ketuhanan yang Maha Esa bukan ada kandungan penafian uluhiyah dari selain Allah. Mana ada penafian dari kalimat tersebut? Ya kan? Kita ulang, seperti ada ucapan perdagangan menguntungkan. Dagangan apa yang menguntungkan? Apakah ada penafian bahwasanya selain perdagangan enggak menguntungkan? Enggak ada. Mabum. Perdagangan menguntungkan. Apakah ada penafian bahwa selain perdagangan enggak menguntungkan? Enggak ada. Ketuhanan yang Maha Esa, apakah ada penafian bahwasanya Tuhan siapa yang tidak esa? Mana penafiannya? Mana penetapannya? Tuhan siapa yang tidak katakan esa? Itu kalimat tidak berfaedah. Mabum. Antum dengar ada orang bilang perdagangan dalam menguntungkan. Antum berfaedah apa? Tegang apa? Ngomong apa? Apa di tegang no? Ya. Taib. Jadi makna hadil kalimah penafian al-ilahiyah, penafian al-ubudiyah dari segala sesuatu selain apa yang dikecualikan dengan kalimat tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Gak ada yang berhak diibadahi dari semua yang diklaim dia sebagai Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makna kalimat tersebut. Itulah tauhid. Nah, Lakin hadil kalimatul azimatul la yahsulu rujhanuha. Apa benar rujhan? Beratnya, beratnya kalimat ini yang agung ini tidaklah bisa dihasilkannya illa kecuali bihaqqi man ata biquyudiha. Kalimat ini yang tadi dikatakan dalam masa tadi lebih berat daripada langit tujuh dan sama penghuninya, dan bumi tujuh dan sama penghuninya. Coba bayangkan, langit yang ada tujuh, bumi yang ada tujuh sama penghuninya. Ini lebih berat kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dalam dua neraca. Dan kapan sifat perujahannya, sifat beratnya kalimat ini? Kapan? Enggak akan bisa dihasilkan kecuali pada haknya orang yang datang dengan membawa syarat-syaratnya, kuyut syarat-syaratnya. Enggak akan bisa dihasilkan beratnya kalimat ini kecuali orang yang datang membawa syarat-syaratnya. Bihakiman ata bikuyudia, kuyut mananya? Syarat-syaratnya. Alati, yang mana dengan syarat-syarat ini kalimat tersebut diikat. Fil kitab wa sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah syarat-syaratnya. Nah, maka bukan semua yang ngucapin kalimat ini mendapatkan rujhannya, beratnya ketika ditimbang. Kenapa? Karena harus datang dengan membawa syarat-syaratnya. Yang dengan syarat-syarat itu kalimat ini diikat dalam Al-Quran dan sunnah. Fil kitab wa sunnah, kata beliau. Waqad dzakara Allah subhanahu fi surati Bara'ah wa ghairiha katsiran mimman yaqulu alam yanfa'hum qawluha. Dan sungguh Allah telah menyebutkan, sungguh Allah yang maksud telah menyebutkan dalam surat Bara'ah dan yang lainnya. Banyak sekali dari orang yang mengucapkannya, sedangkan perkataannya tidak menguntungkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Perkataan dari kalimat tadi tidak bermanfaat bagi mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Bara'ah dan yang lainnya. Banyak orang yang mengucapkannya, walam yanfa'hum qawluha, sedangkan tidak bermanfaat bagi mereka ucapan kalimat tersebut. Kahali ahlul kitab, sebagaimana keadaannya ahlul kitab, tengok. Kahali ahlul kitab, maknanya ahlul kitab juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak mendatangkan syarat-syaratnya. Ahlul kitab Yahud bilang la ilaha illallah, tapi wa Musa Rasulullah, bukan bilang wa Muhammadin Rasulullah. Yahud mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa sambungannya? Musa Rasulullah, Muhammad tidak. Mampu? Tidak ada gunanya. Kalau kita wal munafikin, dan orang-orang munafikin mengucapkan kalimat la ilaha, tapi hatinya membohongkan. Lisannya mengucapkan, hatinya membohongkan, maka tidak bermanfaat. Ala kasrati matanawihim, di atas banyaknya mereka ahlul kitab dan macam-macamnya ahlul kitab, binifakihim, dalam nifaknya mereka, falam tanfa'hum ma'ama qamabim mintar kitil kalkuyut. Kenapa enggak bermanfaat bagi mereka? Bersamaan apa yang ada pada mereka berupa meninggalkan syarat-syarat yang harus diwujudkan pada atau bagi pengucapnya. Mabum. Walam tanfa'hum ma'ama qamabihim. Maka enggak bermanfaat bagi mereka kalimat tersebut bersamaan dengan apa yang ada pada mereka, wujud pada mereka, min berupa tarkitil kalqi, berupa meninggalkan syarat-syarat untuk kalimat tersebut untuk ketika supaya bermanfaat. Ngapun? Yakni syarat yang dikatakan ada berapa? Ada 7 ataupun 8 syarat. Maka kalau itu perhatikan kalimat ini perlu diilmui. Setelah diilmui perlu diamalkan. Itulah baru berapa? Bermanfaat. Dan bagaimana bentuk pengamalannya? Dalam Al-Quran dan Sunnah, syawahidnya enggak terhitung. Bagaimana dulu para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, demi mempertahankan kalimat ini, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya harus diusir dari keluarganya. Meninggalkan Mekah. Meninggalkan semua apa yang dimiliki dari perbendaharaan dunia. Ini semuanya adalah konsekuensi dari benarnya kalimat La ilaha illallah dalam jiwa mereka. Qal faminhum man yaquluha jahilan bima wudi'at lahu. Maka di antara mereka juga ada yang mengucapkan kalimat ini tapi dalam keadaan dia bodoh. Bodoh tentang apa? Bodoh bima bodoh dengan apa yang kalimat ini digunakan untuknya untuk sebuah makna. Jahilan bima wudi'at lahu wa bima darat alaihi. Bodoh dengan penggunaan kalimat ini. Untuk apa penggunaannya? Dan bodoh dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini berupa apa? Berupa min nafsi syirki wal bara'ati minhu. Berupa menafikan syirik dan berlepas diri dari syirik. Itulah penggunaan kalimat ini dan itulah makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Berupa menafikan syirik dan berlepas diri darinya. Maka di sini konsekuensinya harus mengetahui syirik. Setelah tahu berlepas darinya. Paham? Bagaimana dia mau menampilkan syirik sedangkan dia tidak mengilmui? Bagaimana seorang itu mau berlepas diri? Bagaimana mau memiliki baro'ah, memiliki lepas diri dari syirik sedangkan dia tidak mengilmui ilmu? Berkatnya dari ilmu. Dan berupa wasidiki wal ikhlas wabir dan berupa sidik pembenaran dan memiliki keikhlasan dan yang lainnya dari tuntutan-tuntutan kalimat tersebut. Ya kan? Bamin man yaqulu jahilan bima wujat lahu. Ya kan? Ka'adamil qabul. Ka'adamil seperti tidak adanya penerimaan. Dari siapa miman du'iya ilaiya dari orang yang diseru kepada kalimat tersebut. Ini tidak bermanfaat. Baik didakwai secara ilmu dan amal. Disuruh mengilmui enggak menghiraukan. Suruh mengamalkan lagi malah tidak. Inilah. Enggak mau mengilmui. Didakwai mengucapkan tapi enggak mengilmui. Enggak beramal dengan apa yang dia ucapkan. Watar kelingkiat dan meninggalkan ketundukan dengan bentuk beramal bil amal bimakat tadi sebagaimana yang dengan apa yang ditunut-tunut oleh kalimat tersebut dengan yang ditunut oleh kalimat tersebut kakak kahali aksariman yakuluha qadiman wahadu sebagaimana keadaan kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat ini baik dulu dan sekarang hadis sekarang. Walakin fi akhir hadzal ummah aktsarukan tapi di akhir-akhir umat ini lebih banyak mereka yang mengucapkannya tapi enggak bermanfaat bagi mereka karena tidak diilmui tidak diamalkan dengan kalimat tersebut. Wa minhum man yamna'uhu min mahabbatiha. Dan di antara mereka ada yang menghalangi dirinya dari mencintai kalimat tersebut. Wal amali biha dan menghalangi untuk beramal dengannya. Apa yang menghalanginya? Man yamna'uhu min mahabbati wal amali bima biha ma qama. Ma ini fa'ilnya yamna. Yani apa yang menghalangi untuk mencintainya? Apa yang menghalangi untuk beramal dengannya? Apa yang telah tegak wujud di hatinya? Berupa apa? Min kibarin min kibrin au hawa berupa kesombongan atau hawa atau yang lainnya menelah sebab dari beberapa sebab wa yakthir dan sebabnya banyak sekali min yaqulu ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sebabnya banyak, di antaranya adalahnya ada berapa? Ada 8. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian 1, anak-anak kalian 2, ikhwan-ikhwan satu kalian berarti 3, istri-istri kalian 4, was keluarga kalian 5, dan harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, yang kalian cari. Berapa itu? Sudah? 6. Wa tijarah dan perdagangan yang kalian khawatirkan untuk kerugiannya. Itu 7. Dan tempat-tempat yang kalian ridhai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan siap jalan-jalannya, maka tunggulah sampai datangnya Allah dengan urusannya. Wallahu la yahdul qaumal fasikin. 8 perkara ini diantaranya sebab-sebab seorang itu terhalangi mencintai kalimat la ilaha dan terhalangi untuk beramal dengan kalimat tersebut. Ini Al-Quran yang membincangkan kepada kita. Maka kita harus menimbang apa yang ada dalam jiwa kita ini terkait dengan 8 perkara ini. Mudah-mudahan taufik senantiasa mengiringi kita. Dari Allah Ta'ala. 8 perkara ini bukan termasuk perkara yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, benih-benih ini bakal ada dalam jiwa kita. Qalu amma ahlul iman al-khalis. Adapun ahlul iman yang murni, fahumul ladina atau bihadil kalimah. Dengan ahlul iman yang khalis, yang murni, mereka-mereka lah yang datang dengan kalimat ini. Wastamat lahum quyuduha, dan terkumpullah bagi mereka syarat-syaratnya. Ini ahlul iman al-khalis. Mereka lah yang datang membawa kalimat ini dan terkumpul bagi mereka semua syarat-syarat la ilaha illallah allati quyidat biha ilman wa yakinan wa sidqan wa ikhlasan wa mahabbatan wa qabulan wa inqiyadan. Yang dengan syarat-syarat itu kalimat tadi diikat berupa ilmu, berupa yakin, berupa kejujuran, kemurnian dan kecintaan dan menerima dan ketundukan wa adau bihi, dan memusuhi wa walau fihi, dan mencintai apa? Adau fihi wa walau fihi, artinya walau wal baroknya, cinta dan bencinya, benci dan cintanya adalah terikat dengan makna la ilaha illallah wa habbu fihi, mencintai karena Allah, wa abghadu fihi, membenci karena Allah. Ini ahlul iman. Ahlul iman yang mana? Yang khalis, yang murni. Maka kita orang yang pertama kali untuk mengkoreksi diri kita. Bagaimana upaya kita untuk menjadi orang yang tertera dalam ucapan ini? Kemudian menunjukkan waqad zakarahum hum ahlul iman. Dan sungguh telah menyebutkan ahlul iman fi mawadhi'a min surati Bara'ah wa ghairiha. Waqad zakarahum. Waqad zakarahumullahu ta'ala. Sungguh telah menyebutkan mereka ahlul iman dalam tempat-tempat dari surat Bara'ah dan yang lainnya. Wa khassahum bisana'alim. Dan Allah mengkhususkan mereka ahlul iman dengan pujian atas mereka. Dan Allah mengkhususkan wal afwi, dan Allah mengkhususkan dengan kemaafan bagi mereka. Dalam surat tersebut dan yang lainnya, wa adda lahum jannatan, dan Allah menyediakan bagi mereka ahlul iman yang khalis surganya. Wa anjahum minan nar, dan Allah menyelamatkan mereka dari neraka. Kama qala ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar وَلَّتَبَعُوهُمْ بِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُ, dan orang-orang yang sabiq al-awwal, para muhajirin wal-ansar, dan mereka-mereka yang mengutip mereka dengan cara yang baik, ihsan, Allah meridhai mereka dan Allah pun dan mereka pun ridha atas Allah. Ridhonya mereka kepada Allah apa? Di surga diantaranya apa? Satu diantara penghuni surga punya dugaan, punya apa? Nggak tahu? Dengar kan? Punya dugaan bahwasanya enggak ada seorang yang lebih tinggi nikmat yang telah sampai kepadanya. Ini bentuk ridhonya ahli surga. Mahfum. Bentuk ridhonya mereka penduduk surga kepada Allah. Sedangkan enggak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya yang dia dapati. Ada ridho. Wa dalam jannatin tajri tahta al-anhar. Khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul adzim. Inilah termasuk apa yang Allah sebutkan. Allah puji terkhusus bagi mereka. Dikatakan alul iman al-khalis. Faulai wa man ittaba'ahum. Tengok. Maka mereka-mereka itu dan orang yang mengikuti mereka. Yang napak jejaknya mereka. Hum ahlu la ilaha illallah. Kita sering menyebut apa mana ahlu syekh. Ahlusya akhassun nasi bihi. Ahlinya sesuatu, orang yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Ahlul ilmi adalah orang yang paling terkhusus dengan kalimat tersebut dari sisi ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Wa ghairi hadhihi al-ayat wa min hadhihi al-ayat bisana alaihim wa ma adallu binari bidaril akhirah. Dan selain dari ayat ini, dalam pujian atas mereka, dan apa yang Allah sediakan bagi mereka di rumah akhirat, yakni di surga. Qal faman tadabbara al-Qur'ana wa arafa tafawut al-khalq fi mahabbati rabbihim wa tawhidi wal amali bi ta'ati wal harabi min ma'asyati wa isari ma yuhibbu ta'ala rahmatan wa amalan wa tarki ma yakrahu khasyatan wa raja'a wa tabara an-nasa bi ahwalihim wa aqwalihim wa a'malihim wa niyyatihim wa ma hum fi min at-tafawut al-ba'id tabayyana lahu khata'ul maghrurin. Maka barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, tengok, barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dan mengetahui tingkatan-tingkatan khalq, tingkatan-tingkatan hamba Allah dalam kecintaan kepada Rabb mereka. Tingkatan-tingkatan dalam tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan mengetahui tingkatan-tingkatan dalam beramal dengan taat kepada Allah dan harap lari dari maksiat kepada Allah. Dan mengutamakan apa yang Allah cintai dengan bentuk raghbah dan amal. Dan meninggalkan apa yang Allah benci. Karena demi khasyah dan raja, takut dan harapan. Dan mempelajari waqta baranas, waqna baranasat, dan mempelajari keadaan manusia dan perkataan mereka. Dan mengambil pelajaran terkait dengan keadaan manusia dan perkataan mereka dan amalan mereka dan niat-niat mereka dan apa yang ada dan apa yang terkaitnya mereka di dalamnya berupa tafawut, perbedaan yang sangat jauh. Jelaslah bagi dia salahnya orang-orang yang terpedaya. Jadi siapa yang mengatur, siapa yang jelas baginya kesalahannya orang yang terpedaya? Orang yang tadi mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, melihat tentang tafawutnya khalq, tentang apa? Tingkatan-tingkatan manusia dalam cintanya kepada Rabb mereka. Dalam tingkatan-tingkatan tauhidnya kepada Allah. Amal dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini perlu dipelajari. Orang yang belajar perkara ini, jelaslah bagi dia kesalahan orang-orang yang terpedaya. Tabayyana khata' lahu khata'ul maghrurin. Jadi di sini seorang itu harus jeli melihat orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana perkataan mereka, bagaimana amalan mereka, bagaimana niat-niat mereka. Akan terlihat tafawut yang baik, tingkatan yang perbedaan yang sangat jauh. Dengan demikian jelaslah bagi orang tersebut kesalahan orang-orang yang terpedaya, kama fil hadis sahih an Nabi sallallahu sebagaimana dalam riwayat dari Nabi sallallahu bahwasanya Rasul bersabda anna qala al-kayyisu mana kayyis al-kayyis fatin cerdas cerdik kama fil hadis sahih sebagaimana dalam riwayat sahih dari Nabi sallallahu anna qala bahwasanya beliau bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdik, seorang yang cermat, seorang yang cerdas, mandana nafsahu. Padana. Orang yang memperhatikan dirinya. Hah? Apa? Menundukkan dirinya, memperhatikan dirinya, mengerti dirinya. Wa amila lima ba'dal maut dan beramal untuk setelah mati. Walajis orang yang lemah man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah al-amaniya, dan dia memiliki angan-angan atas Allah dengan banyak angan-angan. Kenapa disebut amaniya? Kenapa disebut amaniya rezeki? Siapa namanya itu? Sama apa? Sama apa? Ayo, tur. Tureng. Pergi. Jidni. Mangkos ashanta. Isimang? Mangkos. Si mangkos itu kalau mansub dengan fathah dohira. Kalau marfu dan majrur muqaddara. Ala harfil il. Illa yani ya. Nah, itu. Ingat. Hadis ini sebagian ulama menjawabkannya. Al-qayyis man dana nafsuhu amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniya. Jadi bapak perhatikan. Ini kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Yang tadi penggunaan asli maknanya adalah untuk berlepas diri dari syirik dan al-syirik. Bukan menggunakan kalimat yang maknanya enggak jelas, katanya tauhid. Hamna yahwa. Itulah yang perlu dipahami tentang makna kalimat ini yang maknanya tadi telah kita lewati bahwasanya konsekuensinya adalah berat. Dan dia memiliki kekuatan yang besar. Diletakkan dalam neraca lebih berat daripada bumi tujuh, langit tujuh bersama penghuninya. Coba bumi tujuh, langit tujuh, langit tujuh, satu langit ke langit yang kedua berapa? Perjalanan 500 tahun sama penghuninya. Bumi yang tujuh sama penghuninya. Dalam tentu rata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan haus, haus, haus, itu kemudian akan menghasilkan itu. Maka para salafus saleh, para sahabat anhum taruhan nyawa dengan kalimat tersebut. Demi kalimat tersebut. Nah, sekarang gimana dengan ujian tadi yang ada 8? 8 ujian tadi. Sebagai penghalang dari ketentuan kalimat tadi dan sebagai penghalang untuk beramal dengannya. Contohnya apa? Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta yang di kumpulkan, perdagangan yang dikhawatirkan akan rusak, tempat yang diridhoi, ini 8. Dan 8 ini ya, wah, ada pada kita semuanya. Maka itu, bagaimana untuk mengkondisikan diri kita, hati kita, agar 8 ini bukan perkara yang lebih kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad dalam jalannya. Maka itu, perlu adanya tekad bulat untuk memenuhi perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kalau enggak, masing-masing akan mengetahui tentang kadar apa yang ada di dalam hatinya. Tapi insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini dan kita ulang lagi untuk apa? Kepentingan menjaga ini penggunaan listrik tentu harus semuanya kerjasama. Umat memperhatikan anak-anaknya tinggalkan di TK itu harus disuruh matikan lampu dan kipas angin dan juga di sini dan yang lainnya biar enggak sering kehabisan 10 sah. Waktu taklim habis 10 sah. Baik. Tepat dulu.